Terima kasih Dedek Budi. Kita goyang bareng-bareng lagi sadulu. Yo ilang nyowo sun melani peran dia esur lakoni kanggoriko. Bisa nyanyi bapaknya? Oh gak bisa, joget aja ya. Yang punya pohon duit, yang punya pohon duit Pak Un. Asik. Asal. Ha. Oh. Ha. Goyang. Sing ono hang piso. Ngalangi dia tinggi. Mas Yota Samudro. Sukarungi, terima kasih Bapak. Sek ono hang piso, piatesi welasiki. Mas yok ilyang nyowo, sun telani. Parang piae sun lakoni, kang goriko. Ini Bang Jali Pak Bud, yang punya pohon. Yang punya pohon duit si Raja Sawer. Si jine mung riko kok atine sun salawase. Separuh rogo iki yo romo kanggo Riko. Yeay. Goyang lagi ya. Sing. Kita goyang bareng-bareng lagi. Sing penting damai sayang ya. Yo. Sing. Eh Bapak nyanyi. Sing wani ngene. Bisa menyanyi hati Masya terasa mudro searungi. Sing ono hang piso biate si welasiki. Masya ilyang nyowo sun telani. Asik. Parang piate sun lakoni. Kanggo Mas Irul jere ya. Iya, kanggo Mas Irul. Asoy, sih. Terima kasih bunga-bunga sosialnya. Kita goyang bareng-bareng lagi. Si si si ne mung riko. Tau ati ne sun salah wase. Tenang nih Bapak. Tenang sayang. Separuh Cici ne mau pipa ruh raga iki, iya romo